artinya harapan. Harapan itu biasanya terkait dengan sesuatu yang mungkin dapat dicapai. Seperti seseorang mengatakan, insya Allah pekan depan saya dapat keuntungan yang besar, dalam keadaan dia sedang bekerja. Mungkin? Mungkin, karena bekerja. Ya, ini namanya tarajji. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamanna yanna ahadukumul mauta. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, segera dijemput oleh kematiannya. Berangan-angan untuk mati adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mati kecuali kalau sudah sampai ajalnya. Kalau belum sampai ajalnya, maka tidak akan mati. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, ya, bahkan dinyatakan bahwa sakitnya ini sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, tapi tetap hidup. Ya, tetap hidup. Ini pertanda bahwa dia belum sampai kepada ajalnya. Ya. Maka siapapun kalau belum sampai ke ajalnya, maka tidak akan pernah mati. Ada seseorang tabrakan, hancur tubuhnya, tapi masih hidup, berarti belum sampai pada ajalnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan mati. Kematian itu terkait dengan ajal, terkait dengan batas waktu, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apalagi berangan-angan mati karena apa? Lidhurrin asabahu, karena ada musibah yang menimpanya. Jangan, ini tidak baik. Kenapa? Karena orang yang berangan-angan mati lantaran musibah yang menimpanya, ini menggambarkan kalau dia itu kecewa. Kalau dia itu tidak mampu untuk menanggung musibah dan bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Sudah aral. Ya. Sudah putus asa. Akhirnya minta, berdoa, berangan-angan. Ya Allah, kalau sudah seperti ini, kalau begini terus-terusan, matikan saja aku dengan segera. Ini gambaran putus asa. Ya. Nah. Karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la tayasu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan tidak akan selamanya. Ya. Apalagi di dunia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Jadi musibah seberat apapun sebenarnya ada waktunya, ada batas akhirnya. Seseorang tidak akan terus-terusan ditimpa musibah. Tapi suatu saat nanti dia akan mendapatkan kelonggaran, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesenangan. Ya. Karena itu tidak perlu, ya, bagi kita untuk berputus asa, kecewa, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita suatu musibah, suatu mudharat. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda fa'ilan, kalau seseorang memang harus melakukan hal itu, ya, menuntutnya agar berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kematian, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Beri kesempatan aku hidup, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupan itu baik bagiku. Watawaffani, dan wafatkan aku. Idza kanatil wafatu khairan li, jika wafat itu menjadi sesuatu yang baik bagiku. Nah, ini kalimat yang bagus. Menyerahkan kehidupan dan kematian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan dan kematian hanya ada di tangan Allah. Ya Allah, kalau seandainya kehidupan itu menjadi baik bagiku, maka beri aku kesempatan hidup. Tapi kalau seandainya kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku dengan segera. Nah, ini arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau seseorang, ya, secara tiba-tiba karena dihadapkan kepada kesulitan, akhirnya meminta berangan-angan agar segera diwafatkan, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang keji, ya, melakukan tindakan-tindakan yang jahat, ya, melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan celaka dirinya, maka ini perbuatan yang salah, dosa besar. Nah, berikutnya qala wa an Qais ibn Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyatin. Diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, beliau mengatakan, kami pernah menemui Khabbab ibn al-Arat, menjenguknya, karena pada saat itu Khabbab ibn al-Arat sedang sakit. Wa qad iktawa sab'a kayyatin, ada 7 titik di tubuhnya yang diobati dengan kai. 7 titik di bagian anggota dari tubuhnya diobati dengan apa? Kai. Besi yang dipanaskan kemudian ditusukan ke tempat yang sakit. Nah, pengobatan dengan cara kai pada masa lalu adalah salah satu dari 3 pengobatan yang diandalkan. Karena di masa lalu itu ada 3 cara pengobatan yang diduga mujarab. Dan memang seperti itu kenyataannya. Yang pertama adalah pengobatan dengan cara kai. Kemudian yang kedua, hijamah, bekam. Dan yang ketiga, syurbatu aslin. Apa? Minum madu. Kai, bekam, kemudian madu. Itu 3 pengobatan yang betul-betul mujarab di masa lalu. Ya, bahkan sampai sekarang pun 3 pengobatan ini menjadi alternatif atau bahkan tujuan utama. Ya. Nah, ketika sakit maka banyak yang melakukan penyembuhan imma dengan cara pengobatan kai. Kalau sekarang mungkin tidak ada kai, tapi modelnya seperti laser mungkin. Ya. Seperti laser atau semisalnya. Kemudian bekam, kalau bekam masih populer sampai sekarang, bahkan cukup diandalkan. Begitu juga apa? Minum madu. Ya, minum madu. Nah, ini pengobatan Nabi. Ya. Tibbun Nabawi. Nah, Tibbun Nabawi. Khabbab ibn al-Arat, ya, pada saat itu di tubuhnya ada 7 titik yang diobati dengan cara apa? Kai. Faqala, kemudian Khabbab ibn al-Arat berkata, inna ashabana alladhina salafu madaw walam tanqushumud dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kita yang mereka telah berlalu, ya, pendahulu kita, lam tanqushumud dunya, mereka berlalu, mereka sudah pergi, mereka telah meninggal dunia dalam keadaan tanpa merasa kekurangan dunia. Tanpa merasa kekurangan dalam hal dunianya. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdhi'an illa turaba. Dan sesungguhnya kita, kata Khabbab ibn al-Arat, ya, ini dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan para pendahulu, para salaf, orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka meninggal dunia itu dalam keadaan tidak merasa kekurangan dalam urusan apa? Dunia. Padahal kalau mau dibandingkan, keadaan dulu dan sekarang jelas jauh berbeda. Dari segi fasilitas, dari segi apa kenikmatan-kenikmatan yang ada, jelas berbeda. Dulu serba susah, sekarang serba mudah. Dulu harus mengawali segala sesuatu dengan upaya yang keras. Kalau sekarang kan serba instan, ya, serba instan. Ya. Khabbab ibn al-Arad mengingatkan dengan mengatakan sesungguhnya sahabat-sahabat kita, ya, alladzina salafu madaw, sahabat-sahabat kita yang terdahulu, mereka sudah berlalu, mereka sudah meninggal dunia dalam keadaan tanpa merasa kekurangan dalam hal dunia. Meskipun seperti itu keadaannya, ya, keadaan dunianya beda dengan sekarang. Wa inna adapun kita sekarang ini, kata Khabbab ibn al-Arad, asabna ma la najidu lahu mawdhi'an illa turab. Kita sekarang ini banyak diberi kemudahan dalam hal dunia. Banyak diberi dunia. Sampai-sampai kita tidak memiliki tempat untuk meletakkannya kecuali at-turab, tanah ini. Ya, saking banyaknya perkara-perkara dunia. Kemudian kata Khabbab bin al-Arad, walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti lad'autu bih. Ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk berdoa agar segera dijemput oleh kematian, tentu aku yang pertama kali melakukannya. Ya, karena sudah tidak sabar, ya. Enggak kuat. Nah, tsumma atainahu marratan ukhra, kemudian kata Qais bin Abi Hazim, kami mendatanginya lagi di kesempatan yang lain, wa huwa yabni haitan lahu, pada saat itu Khabbab ibn al-Arad sedang mengurus kebunnya. Faqala, kemudian Khabbab ibn al-Arad berkata, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Sesungguhnya seorang muslim itu tentu akan diberi balasan, tentu akan diberi pahala dalam segala sesuatu yang telah diinfakkannya, kecuali pada sesuatu yang menjadi sebab dia masuk ke dalam tanah ini, yaitu mati. Ya. Nah, artinya setiap orang ketika melakukan sesuatu mesti mendapatkan timbal baliknya, kecuali ya, ketika dia sudah masuk ke dalam tanah alias mati, ya, dia tidak akan mendapatkan timbal balik apapun dari manusia. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, lafaz ini milik Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kaitan hadis ini dengan bab adalah apa yang disampaikan oleh Khabbab ibn al-Arad, laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bih. Andai bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk berdoa agar segera dijemput oleh kematian, maka tentu akulah orang yang paling pertama berdoa dengannya. Nah, orang-orang soleh merasa khawatir akan keselamatan dirinya ketika hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan kemudahan, khawatir lalai. Ya. Karena itu mereka sangat berkeinginan agar segera berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, babun al-wara wa tarku syubhat, bab tentang wara dan meninggalkan syubhat. Wara, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maknanya adalah tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang membahayakan urusan akhirat, meninggalkan sesuatu yang membahayakan, ya, untuk urusan akhirat. Nah, seperti apa? Perkara-perkara yang haram ini membahayakan di akhirat, ya. Maka seseorang yang wara senantiasa meninggalkan perkara-perkara tersebut. Yang syubhat juga membahayakan di akhirat. Jadi, ya, segala perkara yang membahayakan di akhirat bila ditinggalkan oleh seseorang, maka ini disebut apa? Wara. Ya. Selain wara ada yang disebut dengan zuhud. Kalau zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Segala perkara yang tidak bermanfaat, baik yang haram maupun yang makruh ataupun yang lainnya, ya, yang bisa menyebabkan celaka, maka disebut zuhud. Ya. Dengan demikian, kalau dari segi tingkatan, maka zuhud lebih tinggi daripada wara'. Karena zuhud lebih berhati-hati lagi seseorang di dalamnya. Jangankan yang haram, hal-hal yang mubah kalau itu bisa membahayakan, maka ditinggalkan. Jadi zuhud, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, itu zuhud. Kalau wara', meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan di akhirat. Ya. Wa tarku syubhat, dan meninggalkan syubhat. Syubhat adalah perkara-perkara yang samar, yang enggak jelas tentang kehalalan dan keharamannya. Nah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'adzim. Allah berfirman, Quran surat An-Nur ayat yang ke-15. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian menganggap persoalan ini adalah persoalan yang remeh. Wa huwa indallahi 'adzim. Padahal persoalan ini di sisi Allah adalah persoalan yang besar. Persoalan apa yang dimaksud? Persoalan yang dimaksud adalah peristiwa yang dikenal dengan istilah al-ifku. Ya. Peristiwa apa? Ifk. Tuduhan keji yang diarahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau dituduh melakukan perselingkuhan, ya, dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Nah, kejadiannya saat Nabi bersama dengan rombongannya, termasuk di dalamnya Aisyah, pulang dari sebuah peperangan. Tiba-tiba saja Aisyah ada kebutuhan, ya, akhirnya meninggalkan rombongan, ditunggu sama rombongan. Tidak lama kemudian, pemimpin rombongan mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Dan orang-orang yang membawa keranda tempat untuk Aisyah, itu mengira Aisyah sudah ada di dalamnya. Padahal Aisyah belum kembali. Akhirnya sudah berangkat rombongan. Qadarullah wa masya'a fa'al, ada salah seorang sahabat juga tertinggal. Kalau ini bukan karena suatu kebutuhan, tapi karena ketiduran. Maklum, sudah istirahat, makan, biasanya ngantuk. Iya kan? Kalau perjalanan, istirahat, makan, sudah ngantuk. Apalagi kalau makannya bagus, ya kan? Sudah tertidur. Akhirnya rombongan pergi. Jadi yang tertinggal adalah Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Ini sahabat Rasul. Sofwan kemudian terbangun lalu melihat ada sosok wanita yang memakai pakaian hitam-hitam. Berhijab. Sofwan tahu ini Aisyah. Dari mana Sofwan tahu? Dari sebelum diwajibkannya apa? Hijab, tahu tanda-tanda kalau ini adalah Aisyah. Ya. Singkat cerita, akhirnya ya, Sofwan membawa unta yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampailah mereka berdua ke Madinah. Jelas ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada dakwah. Ya. Dimanfaatkan, digocek sama mereka, orang-orang munafik. Ya. Disebarkanlah berita bahwa ini istri Nabi selingkuh. Ya. Masya Allah, sengaja menerlambatkan diri hanya untuk berdua-duaan dengan Sofwan bin Mu'attal. Disebarkan, luaskan berita-berita yang miring. Ya. Dibilang selingkuh, dibilang zina dan lain sebagainya. Wah. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh sakit. Baru sebulan kemudian beliau keluar rumah. Ya. Dari sejak peristiwa itu Aisyah tetap di rumah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak percaya dengan berita-berita yang tersebar di luar. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pun demikian, karena mereka tahu ini menyangkut kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara orang-orang munafik terus menyebarluaskan berita-berita yang negatif, ya, berita-berita yang tidak benar. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaannya secara khusus kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di Quran surat An-Nur ada ceritanya lengkap tentang peristiwa apa? Al-Ifk. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tahsabunahu hayyina, kalian kira ini persoalan yang sepele, padahal ini menyangkut kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh perkara ini perkara yang besar di sisi Allah. Ya. Perkara ini perkara yang besar di sisi Allah. Nah. Lalu apa kaitannya ayat ini dengan bab tentang wara? Dijelaskan oleh para ulama bahwa termasuk ke dalam sikap wara adalah tidak berbicara kecuali tentang sesuatu yang sudah diketahuinya. Ya. Tidak berbicara kecuali menyangkut sesuatu yang sudah diketahui kebenarannya. Nah, kalau masih samar, kalau masih mengandung berbagai macam kemungkinan, jangan coba-coba mengucapkannya, jangan coba-coba menyebarluaskannya. Itu ciri atau tanda-tanda tidak ada wara dalam diri seseorang. Kalau orang yang wara, itu dia akan menjaga lisannya. Sesuatu yang belum jelas kebenarannya, masih samar, ya, masih sebatas berita, masih 50-50, ya, atau masih 30-60, 30-70 kali ya, 30-70, atau masih 40-60, itu menjaga diri. Ya, menjaga diri, baru sebatas berita sekilas, ya, belum bisa dipastikan, maka orang yang wara menahan diri, ya, tidak bicara. Nah, apalagi ini berita nggak jelas sumbernya, ya. Kecuali kalau sudah masyhur, ya, sudah masyhur di kalangan orang-orang soleh, di kalangan orang-orang terpercaya, maka 99% berita itu benar. Ya. Nah, kita disuruh berhati-hati untuk menerima khabar dari siapa? Dari orang yang fasik, ya. Dari orang yang fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, jika datang berita dari orang fasik, maka bertabayunlah, cross check, periksa dulu. Ini kalau beritanya dari orang yang fasik, atau datang berita dari orang yang gak jelas, gak diketahui keadaannya, maka kita juga harus berhati-hati, tabayun dulu. Tapi kalau berita itu sampai dari orang-orang terpercaya, dari orang-orang saleh, dari orang-orang thiqah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya, apalagi dengan mengatakan saya gak mengetahui. Sementara ya, kedudukannya dengan orang-orang soleh jauh, ya, tidak sama, bagaikan langit dan bumi. Nah, kalau berita itu benar-benar datang dari orang-orang terpercaya, dari orang-orang soleh, dari orang-orang jujur, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Nah, dulu ketika berita soal Aisyah tersiar dan itu datang bersumber dari orang-orang munafik, para sahabat tidak mau menerimanya. Mereka tawakuf. Ya. Karena ini sumber beritanya tidak benar. Sumber beritanya tidak jelas. Nah, jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk ke dalam sikap wara adalah tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang sudah diketahui kebenarannya. Ya, ini termasuk wara. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-14, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Oleh karena itu, maka hendaknya hati-hati. Ya. Tingkatkan sikap wara dan jauhi perkara-perkara yang syubhat karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan, dari mulut, melainkan tercatat sudah, terawasi. Ya, kita bisa berkelit di hadapan banyak orang, tapi tidak akan pernah bisa berkelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nanti di hadapan Allah yang bersaksi itu bukan mulut. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Yang bersaksi itu apa? Tangan, kaki, kalaupun lisan. Ya, bisa berkelit, tetap tangan, kaki tidak akan bisa berkelit. Semua menjadi saksi. Ya. Bahkan lisan pun di akhirat nanti enggak mampu berdusta. Ya, akan bersaksi. Nah. Karena itu berhati-hati. Baik. Qala wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram jelas, kemudian di antara keduanya ada perkara yang samar. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa perkara-perkara yang ada di dunia ini tidak lepas dari tiga macam, tiga bagian itu. Imma halal, wa imma halal, wa imma mustabihat, syubhat. Wa imma mengandung kerancuan antara kehalalan dan keharamannya. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada dalil di antaranya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Kalau yang halal ada, jelas. Yang haram jelas. Ada perkara-perkara yang memang tidak didapatkan keterangannya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan ini yang membuat kita menjadi ragu-ragu terhadapnya. Dan ini menjadi sesuatu yang samar di hadapan kita. Nabi mengingatkan bahwa yang halal jelas, yang haram jelas, kemudian di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, perkara yang rancu, perkara yang belum jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari kalangan manusia. Tidak semua manusia, tapi tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sebab para ulama, ahlul ilmi, tahu perkara-perkara yang mustabihat. Bisa saja kebanyakan orang gak tahu dalilnya, tapi para ulama mengerti. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut secara umum bahwa tidak ada yang tahu semua manusia, tidak. Kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari kalangan manusia yang tidak tahu perkara-perkara yang syubhat ini. Ya, maka kewajiban manusia adalah mencari tahu, ya, bertanya kepada ahlul ilmi. Nah, kemudian kata Nabi SAW, فَمَنِتَّقَ الشُّبُهَاتْ, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, ya, dari perkara yang samar, dari perkara yang masih mengandung kerancuan, istabro ali dinihi wa irdihi, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ya, telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتْ, dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, وَقَعَ فِي الْحَرَمْ, maka dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, persis seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaan-gembalaannya, kambing ataupun yang lainnya, haulal hima, di sekitar tanah larangan. Yushiku an yarta'afih, yang dikhawatirkan, ya, tidak lama lagi gembalaannya itu masuk ke tanah larangan tersebut. Nah, tanah larangan itu tanah milik orang lain, tanah yang ada pemiliknya. Nah, kalau seseorang mengembala kambingnya atau binatang ternak lainnya di sisi tanah milik orang lain tersebut, kan mengkhawatirkan. Ya, bisa jadi gembalaan-gembalaan atau binatang ternaknya itu masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah bahwa sungguhnya setiap tanah itu ada pemiliknya. Ala wa inna himallah maharimah, dan ketahuilah bahwa sungguhnya larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maharimuhu, hal-hal yang diharamkannya. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau keadaannya baik maka seluruh jasadnya baik. Wa idza fasadat, dan kalau keadaan mudghahnya, sekarat dagingnya rusak, maka rusaknya seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan mudghah, sekerat daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, termasuk sikap wara adalah meninggalkan yang syubhat. Ya, meninggalkan yang syubhat karena dikhawatirkan masuk ke dalam perkara yang haram. Kalau seseorang bermudah-mudah dalam perkara yang syubhat, maka bisa dipastikan dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, karena posisinya di ujung, dekat, ya, sedikit lagi masuk kepada perkara yang haram. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.